Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah sudah diatur oleh Allah Sang Pencipta alam semesta ini bagian-bagian pekerjaan kita dalam sehari semalam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam libas, tempat istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang untuk cari ma'isyah, cari rezeki, cari penghasilan. Ketika masalah yang sudah dibagi oleh Allah ini dirubah oleh manusia, maka harus mempersiapkan diri akan merasakan kegagalan dan ketidakbaikan. Terkait dengan apa yang sudah antum ketahui, fitnah ini cukup dahsyat akibat tidak mengikuti aturan yang Allah atur. Tidak mengikuti aturan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Coba kita lihat. Allah menyatakan, "Wa idza qudiyat minas shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau salat sudah ditegakkan, ini penting. Silakan kalian bertebaran ke muka bumi. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Mengutamakan cari ma'isyah dibanding dengan salat itu terbalik. Lebih mengedepankan cari dunia ketimbang ibadah kepada Allah, ketimbang sholat yang merupakan tiang agama, terbalik. Karena Allah menyatakan, wa idza qudiyat minas shalah, ketika sholat telah dikumandangkan, telah selesai sholat, fantashiru fil ardi. Ayo, silakan bertebaran ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia, cari rizki dari Allah. Naam. Semua diatur. Nah, keberkahan kata Rasul ada di waktu pagi. Nah, al-barakah fi buquri ummati, keberkahan itu ada di waktu pagi. Kemudian membawa para ulama sekian akwal, Imam Ahmad dan yang lainnya, tentang larangan tidur ba'dal fajr, habis subuh. Karena itulah waktu-waktu yang dipilih oleh para ulama, apakah itu waktu belajar memeras otak di waktu pagi, wa ila waktu cari ma'isyah. Yang tulabul ilm, menuntut ilmu, waktu pagi itu setelah fajar itu. Sekian fresh keberkahan umatku ada di pagi hari. Nah, ini semua sebagian ulama memakruhkan tidur setelah subuh. Kecuali safar, udur syar'i. Maka yang demikian tidak termasuk. Oleh karena itu, tatanan yang sudah ditata oleh Allah ini semua serba adil, serba lurus, serba seimbang. Manusialah yang merusak tatanan itu, yang membuat tidak seimbang. Siapa yang mau disalahkan? Ketika Allah azab, ketika Allah uji dengan berbagai macam banyak ujian, tidak ada lagi, tidak ada lain yang harus disalahkan melainkan manusianya sendiri. Kalau saudaranya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Semua selesai mudah, berjalan dengan mudah. Makanya Allah sebutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat annalahum ajrun kabir. Naam. Inna hadzal qur'an, kata Allah, sesungguhnya Qur'an ini, yahdi lillati hiya aqwam, mengatur, memberikan petunjuk, memberikan arahan, penjelasan, hujah, hidayah kepada apa? Lillati hiya aqwam, kepada jalan yang aqwam, lurus, adil. Adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil enggak harus sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ngam. Makanya kesalahan manusia itu menyatakan bahwa kehidupan kita ini harus sama antara akhirat dengan dunianya, enggak bisa. Allah tidak menyatakan demikian, satu ayat pun tidak ada yang menyatakan bahwa harus sama untuk mencari dunia dan akhiratnya. Tidak ada. Yang ada semua lebih mengedepankan akhirat. Tanpa meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh untuk meninggalkan dunia. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan ma'isyahnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal, kaum laki-laki, pemimpin atas kaum wanita, yang memang Allah beri kelebihan satu di atas yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim, bukan amwalihinna, tapi amwalihim, dengan sebab tugas laki-laki itu memberikan nafkah kepada anak istrinya. Dari mana nafkah itu datang? Bekerja. Rasul yang menyatakan, i'malu, bekerja kalian, li'anna Dawud, karena Nabi Dawud, ya'mal biyadih, bekerja dengan tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dagang ke negeri Syam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Apa itu? Mencontohkan kepada umatnya. Demikian nabi-nabi yang lain. Demikian para a'immah, para masyayikh. Syekh Albani rahimahullah, servis jam. Menservis jam. Demikian masyayikh yang lain. Bekerja mereka, ikhwan. Naam. Karena memang Allah sebutkan, ulatan sa nasib kami nak dunia, jangan kamu lupakan nasibmu, bagianmu untuk duniamu. Semua a'immah, masyayikh, sebagian mereka, para ulama dulu ketika mau menuntut ilmu, belajar seminggu, dapat uang, hasil, dapat hasil hak uang, buat tulabul ilm. Terus, mau habis, kerja lagi. Nah, dapat menuntut ilmu lagi. Terus seperti itu. Artinya, tidak meninggalkan kerjaan. Nah, hanya saja, porsi di dalam mencari pekerjaan ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ketika melampaui hukum batas, batasan yang Allah atur, jangan menyesal kecuali dirinya sendiri. Wadih. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kembali kepada ayat tadi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini, kata Allah, yahdi memberikan petunjuk, arahan, nasihat, wasiat, hukum, dan segala bentuk aturan syar'i lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang aqwam, adal, kata sebagian ulama tafsir, yang lebih adil dalam segala hal. Dan Al-Quran juga apa? Yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Apa kabar gembiranya? Mukmin yang bagaimana? Orang-orang mukmin yang beramal soleh, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Nah, di ayat tadi tidak disebutkan orang-orang mukmin yang bekerja cari nafkah, tidak. Wa yubasyyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal amalan soleh. Nah, amalan soleh ini maknanya amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana upaya kita, seluruh ibadah kita kepada Allah, supaya tercakup padanya dua syarat ini. Tidak ada lain, upaya yang paling utama adalah thalabul ilm. Dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu syar'i, kita terbimbing. Kalbu kita, niat kita, daleman kita ini terbimbing, terus terbimbing. Untuk ikhlas kepada Allah, untuk baik, untuk benar, terus terbimbing. Dan terbimbing juga agar amalan yang kita amalkan itu benar dengan thalabul ilm. Maka ikhwati biddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sekarang karakter manusia, karakter manusia Allah sebut dalam Al-Quran, innal insana lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya manusia ini lihubbil khairi, cintanya kepada al-khair. Al-khair itu harta. Manusia cintanya kepada harta ini sangat. Ini karakter yang Allah berikan kepada manusia. Jangan dibantah dan jangan dipungkiri. Semua manusia yang sehat akalnya cinta akan dunia, cinta akan harta. Cuman jangan sampai, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu. Jangan sampai, kata Allah, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian dari apa? Dari zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i. Zikir kepada Allah tidak hanya astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naam, itu bagian zikir kepada Allah. Tetapi para ulama salaf mengistilahkan majlis-majlis ilmu itu dengan istilah majalisul zikir. Majlis yang dibahas padanya halal dan haram, menurut Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah itu diistilahkan majlis zikir. Kata para ulama salaf, majlis zikir adalah majlis yang membahas padanya halal dan haram. Kok penting sekali kayaknya halal dan haram sampai diistilahkan majlis zikir? Naam, penting. Karena itu akan menjadi penyebab diterima dan tidaknya doa seseorang. Ingat antum? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, ketika Rasul menjelaskan tentang kisah Bani Israel, sehingga diistilahkan dengan para ulama hadis Israiliyah, tapi ini sahih. Tsumma dzakara ar-rajul asy'ad akbar yamuddu yadaihi ila as-sama' wa yaqulu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa balbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasul. Rasul menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, orang musafir itu doanya mustajab. Orang musafir kepergian itu doanya mustajab. Rasul menyebutkan kisah seseorang ya yang dia yutilu safar, mengadakan perjalanan panjang, asy'ad akbar, lusuh, berdebu. Kemudian dia menengadakan tangannya ke langit, memohon kepada Allah. Tapi orang ini makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya yang dikenakan dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lidzalik. Dari mana mau diterima doanya? Dari mana mau diterima doanya? Wong dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diliputi dan mengkonsumsi semua perkara-perkara yang haram. Dari jalan mana mau diterima doa tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya apa? Halal haram. Ada lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nu'man bin Bashir, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Para ulama yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis Arba'in Nawawi menyebutkan bahwa Islam itu dibangun di atas tiga hadis. Bayangkan, berporos, Islam ini berporos di tiga hadis. Sebagian menyatakan empat hadis. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul fahijratuhu ila Allah war Rasul. Wa man kan hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Hadis pertama itu midarul Islam, berporosnya Islam itu, berputarnya Islam ada pada empat hadis. Hadis pertama ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu kata Rasulullah bergantung niatnya. Di sini kalau niatnya dia beramal bukan karena Allah, khalas, roboh semua amalannya. Sedekah, puasa, sholat, haji, umrah, semua ibadah kepada Allah yang tidak ikhlas karena Allah, khalas, Allah tidak terima. Sebanyak apapun walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul, persis gerakan sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya persis, tapi tidak ikhlas karena Allah. Hah? Tidak diterima oleh Allah SWT. Wadah. Hadis yang pertama, bergantung niatnya. Sesungguhnya seorang itu, kata Rasulullah, memperoleh apa yang dia niatkan. Beliau memberikan contoh, barang siapa yang hijrahnya dia dari Mekah ke Madinah betul-betul karena Allah dan karena Rasulnya. Apa maksudnya karena Rasul? Hijrahnya karena Allah, karena Rasul maksudnya mendekat kepada Rasul untuk belajar agama kepada Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk tujuan perdagangan dunia yang dia inginkan, yang ingin dapati, atau tujuannya untuk mencari wanita di sana yang ingin dia nikahi, khalas, hijrahnya untuk itu, gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Yang hijrah untuk dunia, dapat dunia, sudah. Untuk nikahi wanita di Madinah, ya sudah dapat wanita. Pahala? Tidak. Tapi yang ikhlas karena Allah, tundukkan Allah, dan ingin mendekat kepada Rasul, untuk belajar agama kepada Rasul, ini yang sahih. Hadis kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini ngirut Imam Muslim. Yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ibu Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak kemana? Mardudun ala sahibih. Dikembalikan kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah. Dahsyat kan? Besar gitu loh. Besar. Bukan sekedar ayo kita ikut sana, ayo kita barang-barang begini, bukan hanya itu. Itu lumpuh, jutaan, ribuan, jutaan, banyak pengikutnya. Bukan itu. Yang sampai kepada Allah bukan itu. Nah, kurban itu bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi niatnya, ikhlasnya itu. Nah, begitu. Niatnya ikhlas ketika kurban itu yang sampai. Wadah. Nah, dua hadis ini sudah luar biasa. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan Rasul. Tidak ikhlas, tidak diterima. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak ikhlas, tidak diterima. Ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima. Dikembalikan. Ini saja sudah luar biasa ya. Dua poin ini sudah masya Allah. Hadis yang ketiga tadi itu, hadis Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, naam, faqad istabra lid-din wa irdih. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ila akhiril hadis. Yang halal kata Rasulullah jelas, yang haram jelas. Membahas halal haram ini perkara yang sangat-sangat-sangat penting agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang haram yang kita kira halal, sehingga kita lakukan, kita jalani, kita makan, dan juga agar kita tidak salah yang seharusnya halal kita bilang haram, sehingga kita meninggalkan, menjauhi, apalagi menghukumi. Na'udzubillah min dzalik. Karena halal haram bukan hak kita, hak Allah dan Rasulnya. Nah, efeknya tadi, doa bisa enggak diterima kalau terjerembab dalam perkara-perkara yang haram. Nah, tiga pondasi ini. Sebagian menambahkan hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baik Islamnya seorang dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Rasul jadikan barometer tolak ukur Islamnya orang itu baik ketika orang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Berarti dia bagus Islamnya. Jadi penting ya kawan. Berapa banyak mungkin menimpa diri kita tersibukkan dengan hal-hal yang tanpa ada faedah. Sementara Rasul menyatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas, kata Rasul. Semangat kalian untuk melakukan, untuk mendapatkan, untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Semangat, wa la ta'jas, jangan melemah kamu. Apa yang manfaat di situ? Manfaat dunia terlebih-lebih akhiratnya. Terlebih-lebih apa? Akhiratnya ya kawan. Jangan bingung. Kenapa kok harus akhirat yang kita cari diutamakan? Kok dunia nomor dua kan? Kok gak seimbang? Menurut mereka ya. Kok gak sama? Begitu. Kan harusnya seimbang katanya. Seimbang itu bukan kita yang ukur. Seimbang itu ukurannya Allah dan Rasulnya. Ketika mendahulukan akhiratnya, agamanya ketimbang dunia, mendahulukan ya, memprioritaskan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang seimbang. Menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Adil. Menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Untuk melihat perkataan seorang ulama besar terkait masalah agama berarti akhirat dan dunia, Hasan al-Basri rahimahullah, seorang kibar tabi'in, seorang tabi'in kibar, apa kata beliau? Ya Ibn Adam, bi dunyaka bi akhiratika tarbahuhuma jami'an. Wahai Ibn Adam, wahai kaum muslimin, jual oleh engkau duniamu demi akhiratmu. Niscaya kamu akan robah, akan untung kedua-duanya, dunia dan akhiratmu. Kalau kamu lebih mengedepankan akhiratmu, ya, kamu jual dunia demi akhiratmu, kamu akan dapat untung dua-duanya. Robah dua-duanya, dunia akhiratmu dapat. Wala tabi'anna akhirataka bidunyaka. Jangan sampai kamu menjual agamamu, kamu menjual akhiratmu demi untuk meraup, meraih, mendapatkan dunia. Jangan. Apa akibatnya? Nah, fatakhsiruhuma jami'an, kamu akan rugi kedua-duanya, rugi dunianya, rugi akhiratnya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Rasul sebutkan badirul bil a'mal, segera kalian beramal soleh, bukan segera kalian cari dunia, bukan segera kalian bekerja, bukan segera kalian untuk meraih dunia, bukan. Badirul bil a'mal, segera kalian beramal soleh, fitanan, sebelum kalian tergilas oleh fitnah, sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Beramal soleh kalian. Ketika disebut amalan soleh, maka amalan itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan soleh. Lakukan kalian, segera kalian. Fitanan, sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Karena fitnah itu kata Rasul, kaqti'il lailil muzlim. Bagaikan potongan malam gelap gulita. Samar. Cepat sambarannya. Cepat untuk merusak orang. Yusbihur rajul mukmin wa yumsi kafir. Paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sebab apa? Sebab terkena fitnah. Paginya dia ahlus sunnah salafi, sore sudah hizbi. A'udzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sorenya mukmin kata Rasul, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya, kata Rasul. Dia jual agamanya demi mendapatkan arad dari dunia. Demi mendapatkan potongan dari dunia, ya Allah. Rela menjual agamanya. Rela menjual manhajnya. Rela menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Demi arad. Minat dunia, al-arad minat dunia bukan sekedar harta, benda, uang, bukan. Itu bagian dari dunia, tapi kedudukan. Pangkat. Di masyarakat. Ini bagian daripada arad. Bahaya. Bahaya. Nah, bisa jadi orang itu sederhana sekali. Masya Allah. Qona'ah, zuhud. Begitu naik, diangkat jadi tokoh, sudah tanda tangan apa? Korupsi itu. Tanda tangan apa? Nyogok itu. Tanda tangan apa? Ini itu. Zuhudnya antum waktu itu gimana? Aduh, ini sudah gak bisa. Terpaksa wis. Ya apalagi dulu antum kan Masya Allah tawadhu, zuhud, qanaah. Dulu-dulu, sekarang sudah enggak bisa. Zamannya sudah kayak gini. Menjual agamanya demi dunia. Na'udzubillah. Kedudukan dia. Bukan sekedar kerjaan, kerjaan jelas. Nah, makanya dinar. Dinar itu din agama. Nar, nar, neraka. Nah, Malik bin Dinar rahimahullah, kenapa? Dinar yusamma dinar li'annahu din wa nar. Dinar ini kan rupiah, kalau bahasa kita sekarang rupiah uang. Mata uang Arab itu dulu dinar. Dinar itu din, agama, akhirat, nar, neraka. Dikatakan dinar itu dinar li'annahu din wa nar, karena ada din dan anar. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dunia itu dialokasikan, dicari, dialokasikan kepada yang diridho oleh Allah, kepada di jalan Allah, mencarinya halal, mengalokasikannya diridho oleh Allah, din. Seluruh urusan dunia itu betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, din, agama dia, akhiratnya dia. Tapi kalau sudah mencarinya dari perkara yang haram, mengalokasikan untuk menyokong, untuk membantu perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang melanggar syar'i, nar. Fahuwa nar. Nerakanya. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, apa sekarang yang harus kita lakukan? Badirul bil a'mal ini. Segera beramal soleh. Beramal soleh satu terapi. Ya, satu terapi yang bisa menghindari seorang dari fitnah. Yang mencari dunianya dia, getol dalam urusan dunia, lebih mengedepankan dunia ketimbang akhiratnya, jangan nyesali. Jangan nyesal. Kecuali dirinya sendiri. karena dia akan rugi kedua-duanya, akhirat dan dunianya. Tapi yang mencari akhirat, dia kedepankan, dia menjual dunianya untuk akhiratnya, dapat dua-duanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini firman Allah Rabbul Alamin. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada duniamu. Nah, innamal hayatu dunya illa mata'un hurur. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. La'ibun walahun. Fata morgana ya ikhwan. Sebentar. Sebentar kita hidup. Makanya amalan soleh inilah yang akan mengantarkan kita, yang akan menemani kita kelak di hadapan Allah. Orang yang meninggal diantar ke makam, masuk kuburan, semua kembali. Hartanya, ininya, keluarganya kembali semua. Amalannya dia yang menyertai dia. Makanya kata-kata soleh ini mulia. Amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan Rasul. Wanita yang solihah, wanita yang mulia. Sampai Rasul sebutkan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri wanita yang solihah. Emas berlian, gedung mewah, mobil 1000 mobil, kelas miliaran, tanah ratusan hektar punya dia, kalah dengan wanita yang solihah. Mudah-mudahan di sini ada wanita sehingga berlomba-lomba untuk menjadi wanita yang solihah. Karena wanita ini hakikatnya lebih mudah untuk masuk jannah. Laki-laki suami tanggung jawabnya besar. Iya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata Allah. Rijal itu qawwam, pemimpin atas wanita. Apa pemimpin? Yang mendidik mu'addib. Yang mendidik istrinya. Ketika istrinya sudah mulai bengkok, dididik. Terus. Rohaninya, agamanya terus. Tanggung jawab sih, suami. Apalagi nafkah. Tanggung jawab suami. Kalau seorang istri tidak kerja, secara syar'i tidak salah. Dan tidak berdosa. Kalau sampai ada yang suami nuntut, kamu harus kerja. Salah suaminya. Karena nafkah tugasnya suami. Masih banyak tanggung jawab yang lain bagi suami untuk menjadi suami yang soleh. Perempuan mudah masuk surga, gampang. Yang bilang mudah, yang bilang gampang adalah Rasulullah SAW, bukan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'at. Kalau seorang istri sudah sholat 5 waktu, mudah apa enggak? Apalagi ahlu sunnah, paling gampang sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, paling mudah menjaga kehormatan. Walhamdulillah, apalagi pakai cadar. Mudah sekali untuk menjaga kehormatan. Terakhir keempat, taat suaminya. Ini katanya yang berat, katanya. Ketika empat-empatnya ini dijalani oleh istri, ya, dengan penuh ikhlas, apa kata Rasul? Silahkan masuk surga, masuk jannah lewat pintu mana saja yang diinginkan. Gampang enggak? Mudah. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat suami. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj diperlihatkan neraka, ternyata penduduknya mayoritas wanita. Ditanya Rasul, kenapa kok sampai wanita? Iya, kata Rasul, li'annahunna yakfurnal ashir. Mereka ini para wanita banyak yang mengingkari kebaikan suami. Sudah mendidih, sudah cari nafkah, satu kesalahan suami, waduh, suamiku gak pernah berbuat baik kepadaku. Ini kufur, mengingkari suami namanya ini. Ini yang berbahaya. Penting ikhwan, makanya ayuhan nisa, wahai para wanita, kalian mudah untuk masuk jannah. Salat lima waktu dengan penuh keikhlasan, masya Allah. Puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan benar tentunya. Jaga kehormatan dengan penuh keikhlasan. Taat suami dengan penuh keikhlasan dalam perkara yang baik. Apa kata Rasul? Udkhulil jannah min ay abwabin syit. Silakan masuk surga, jannah. Lihat itu mana yang diinginkan. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Fitnah itu jangan dicari. Jangan masuk ke dalam fitnah, jangan. Apakah itu syubhat atau syahwat? Jelas-jelas sebuah pekerjaan yang akan melalaikan dia dari jalan Allah, akan melalaikan dia ibadahnya, jelas-jelas akan melalaikan dia untuk taat kepada Allah, zikir kepada Allah, cari ilmu, jelas-jelas seperti itu, jangan masuk. Jangan masuk. Masuk nanti gak bisa keluar, repot. Nah, oleh karena itu, fitnah secara umum, terutama fitnah syubhat, Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Ibu Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dari sahabat Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu an. Apa kata Rasul? Wa ayyuma Allah, demi Allah, innas sa'id laman junibal fitan. Innas sa'id laman junibal fitan. Diulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia, yang bahagia kapan? Bahagia dunia akhiratnya adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. 3 kali beliau ulang. Walamani tulia fasabara fawaha. Ketika waktu itu kita hidup, fitnah melanda, kemudian sabar, tetap taat kepada Allah, sabar tetap taat kepada Rasulnya, sabar di atas manhaj yang hak, sabar di atas agama yang hak, sabar di atas akidah yang hak, fawaha, selamat dia, beruntung dia. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa sakumullah, oleh karena itu maka hendaklah kita semua berupaya dalam kehidupan kita terus cari ilmu, jangan henti-henti cari ilmu agama Allah. Tidak ada satupun dari ulama salaf, apalagi sahabat, yang menyatakan bahwa kalau cari ilmu sampai usia sekian, tidak ada. Tidak ada. Semua sepakat sampai mati. Karena ilmu itu imam amalan kita. Makanya Imam Bukhari meletakkan dalam kitab sahihnya, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini semua untuk menghindarkan dari apa? Fitnah. Sibuk dengan cari ilmu, sibuk dengan amalan soleh, itu salah satu terapi untuk menghindar daripada fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wal afu minkum, agak terlambat, tapi ana tambahi. Seharusnya jam 11, 11:30. Nah, mudah-mudahan biiznillah ketemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang akan datang. Sekali lagi, wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.